أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Engkau ya Allah, kami adalah hamba-hambamu yang tidak berilmu melainkan apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha berilmu lagi maha bijaksana. Radhina billahi rabba, kami telah redha menerima Allah sebagai Tuhan yang kami abdikan diri kepadanya dan menjadi keutamaan yang tertinggi di dalam hidup kami. Wabil Islami dina, dan kami juga telah redha menerima Islam sebagai agama dan cara hidup kami. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, dan kami juga telah redha menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang Kau utuskan kepada kami. Rabbana zidna ilma, maka di atas kesaksian itu Kau pertambahkanlah ilmu kami. Warzuqna fahma, dan Kau rezekikanlah kefahaman kepada kami. Wa amalan maqbula, dan Kau jadikanlah segala ikhtiar dan usaha kami sebagai amalan ibadah yang diterima di sisi Engkau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ayahanda Tuan Haji yang telah memulakan majlis pada malam ini, Tuan Imam yang bertugas, Jawatankuasa Surau An-Nur, ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat, anak-anak, muslimin dan muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita berkesempatan untuk berhimpun di rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini, meneruskan usaha kita untuk mencari bekalan untuk menambah elokkan hakikat diri kita ini sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini, sesuai dengan asas penting agama kita yang Allah SWT menjadikan agama kita, agama Islam ini. Asas besar utamanya adalah pada ilmu, bahawa agama kita bukan agama ikut-ikutan, agama kita bukan agama tiru-tiruan. Bagi saudara baru yang memeluk Islam, mereka sudah ada pengalaman pada hari, tarikh, minit dan saat yang tertentu mereka bertindak memilih Islam. Tetapi bagi kita yang sudah sedia Muslim ini, sudah benar-benarkah Islam menjadi pilihan kita yang memerlukan kepada kita untuk semak ilmu, kefahaman dan seterusnya pengamalan dan tanggungjawab kita menyampaikan Islam kita ni kepada sekalian mereka yang berada di sekeliling kita. Ada rasa teruja sedikitlah tengok banyak sangat alat perakam di depan saya ni kan. Ya. Kalau di Syria memang dah pucat lah. Ha, ya. Pasal di Syria ni memang satu rakyat, satu special branch. Ya. Rakyat hidup dalam ketakutan. Ya. Sehingga anak takut nak berbual-bual dengan mak dia sendiri. Ya. Kerana masing-masing tidak tahu siapa, who is who. Ya. Cuma sekadar saya memberikan friendly reminder lah, bahawa sebenarnya bukan cakap saya sahaja yang sedang dirakam, amalan tuan-tuan dan puan-puan juga sedang dirakam, ya, oleh Rakib dan Atik, ya, yang dengar, yang tidur, yang mengumpat, yang mencatat, kan, ya, sebesedilah. Jadi bukan saya sahaja yang sedang dirakam, semua orang sebenarnya sedang dirakam. Cuma saya double sikit lah, ya, rakaman dunia dan rakaman akhirat, insyaAllah, kan. Jadi pada bulan yang lepas, kita telah sama-sama menyelesaikan ataupun memulakan perbincangan kita berkenaan dengan kisah yang kedua daripada empat kisah yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi, iaitulah kisah Sahibul Jannatain. Dan sekadar saya mengingatkan kembali juga, oleh kerana maghrib tadi telah masuklah hari Jumaat, ya, mengikut kepada sistem Islam kita, maknanya fadilat membaca surah Al-Kahfi itu sudah bermula, ya, seperti yang dipesankan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Jadi yang itu kita usahakanlah. Mudah-mudahan kalau bulan sudah tak berapa lancar surah Al-Kahfi ni, ya, maknanya tak berapa nak biasa, tak tahu nak panjang kat mana, nak berhenti, nak lenggok di mana pasal jarang baca. Mudah-mudahan pada hari ini ni dah lebih baik lah daripada bulan lepas, dan kita menambahkan pembacaan. Memang biasanya tak sempat nak baca sekali harum, banyak orang macam tu lah. Maka pecahkanlah dia kepada dua, ya, malam ni sikit, pagi esok sambung sikit ke, tengok macam mana. Yang penting kita cubalah sebaik mungkin untuk mengambil peluang dalam tempoh lebih kurang 24 jam ni untuk kita mengambil peringatan daripada Nabi SAW. Maka bahagian baca itu tanggungjawab masing-masing. Bahagian mencari makna dan kefahaman, yang tu tanggungjawab dalam majlis ni yang kita nak bincang. Kisah Sahibul Jannatain, saya ulang sedikit, adalah merupakan kisah yang sangat tidak dramatik. Kisah yang sangat tidak menarik. Kisah yang hanya ada dalam surah Al-Kahfi, tak ada dalam Taurat, tak ada dalam Injil, tak ada maklumat-maklumat lain untuk menambah rencah kepadanya. Dia adalah satu kisah yang sangat plain. Dan bila saya katakan dia kisah yang tidak menarik, bukan saya nak memperkecilkan cerita ini, tetapi ia menjadi sebab kenapa setengah-setengah ulama menganggap bahawa cerita ni mungkin bukan kisah benar. Dia hanya satu perumpamaan yang dibuat. Tetapi sebahagian besar, atau saya tak kata sebahagian besar lah, saya tak membaca sampai habis kan. Tapi maknanya ramai di kalangan ulama yang berpendapat bahawa kisah ini wajar dianggap sebagai kisah benar. Walaupun nama tak ada, cerita di zaman bila semua tak ada. Kerana pengajaran yang sangat besar dan penting yang terkandung di dalamnya. Ya? Dan ini juga menjadi satu pengajaran kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, supaya jangan kita memandang remeh kepada cerita-cerita biasa. Kadang-kadang ada orang cakap lah, dia kata, saya tengok ustaz ni dalam perjalanan, bukan saya lah, ustaz lain kan, maknanya banyak pengalaman, macam-macam benda berlaku dalam hidup. Saya rasa ustaz ni orang yang kaya dengan pengalaman. Tak macam saya lah, saya tak ada apa yang berlaku dalam hidup saya. Kadang-kadang kita ni kurang pengalaman, bukan kerana kita kurang pengalaman. Tetapi kita memandang rendah kepada pengalaman kita sendiri. Ya? Kita tak appreciate benda-benda yang berlaku dalam hidup kita. Kalau untuk orang yang suka bergebang macam saya ni, jenis banyak sembang ni, benda-benda yang kecil pun boleh saya besarkan. Ya, dan dia menjadi satu pengalaman yang berharga. Macam yang pernah saya ceritakan dulu, jemputan Maulidur Rasul, kalau tak silap saya lah, sama ada Ma'al Hijrah ataupun Maulidur Rasul di Shah Alam. Saya tak boleh nak pergi, ya, kerana saya terlalu mengantuk. Terlalu mengantuk dan tak logik saya nak beritahu pada penganjur saya tak boleh datang sebab saya mengantuk. Wah, ya, memang harulah, ya. Tersebarlah di Facebook kan, ya, ada ustaz paling rendah akhlaknya tak datang, ya, ceramah sebab ngantuk. Tapi kalau dah mengantuk sangat, macam mana saya nak bawa kereta? Kan? Dah pening kepala. So nak tak nak kena jugalah tawakal, katanya tawakal pada Allah Taala, bawa juga kereta. Ya, saya keluar pada rumah, masa saya duduk di ampang, elok sahaja kereta saya masuk ke MRR tu, tayar kereta saya meletup. Ha, ya, meletup dan terbabas sikit, nasib baiklah tak ada kereta kat depan, dan terpaksa berhenti, tayar pecah. Dan hari biasa selalu saya datang ceramah pakai seluar, dalam jubah ni ada seluar, tapi hari tu saya pakai kain pelekat. Memang malang betul lah, ya. Jadi nak kena tukar tayar ni, saya telefon, saya kata saya tak boleh datang. Mungkin tak boleh datang lah, ya, sebab dah pukul 6:30 hari Sabtu malam Ahad, dan tayar kereta pecah. Perjalanan ada lebih kurang dalam, mungkin lebih kurang dalam 35 km lagi lah. Kan? Macam mana nak turunkan perjalanan? Jadi memang kata, datanglah ustaz, start lepas isyak pun tak apa. Ya? Kata dia kan, kami sanggup tunggu. Saya kata, bukan masalah lepas maghrib lepas isyak. Masalahnya tayar spare ni kecil. Saya tak tahu macam mana, boleh ke nak drive saya? Bukannya pandai sangat buat kereta ni. ya, nak terus sampai Isyak, saya tunggu-tunggu juga kok-kok dia orang offer ambil saya kan, tak ada pun kan, ya, dia suruh datang saja kan. Jadi akhirnya memang tak boleh lah, ya, saya nak kena tukar tayar tu, kemudian akhirnya patah balik ke rumah dan saya terfikir kat rumah, ya. Itulah baiknya Allah Ta'ala, ya, baiknya Allah Ta'ala pada saya. Saya minta daripada Allah Ta'ala apa yang saya nak, iaitu bagi mata saya hilang ngantuk supaya saya boleh sampai ke tempat ceramah. Tapi akhirnya Allah beri kepada saya apa yang saya perlu. Ya, tayar kereta meletup dan secara terpaksa saya memang tak boleh nak pergi, ya, untuk ceramah. Jadi saya nak apa yang, saya harap saya dapat apa yang saya nak, tapi Allah beri kepada saya apa yang sebenarnya saya perlukan. Bahawa kalau saya teruskan juga perjalanan, mungkin accident. Dan memang accident pun dah lepas tahun lepas tu kan, rempuh belakang lori yang hancur kereta kan, akhirnya terjadi jugalah. Jadi nak beritahunya, tayar kereta meletup pun saya boleh buat cerita. Maksud kan? Saya boleh jadikan dia sesuatu yang signifikan untuk saya belajar sesuatu. Jadi kita ni kadang-kadang dalam hidup kita rasa kita tak banyak pengalaman, bukan kerana kita tak banyak pengalaman, tetapi kerana kita memandang remeh kepada benda-benda biasa yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita tak rasa apa-apa perbualan seseorang dengan kita, pertemuan kita dengan seseorang, kita tak memberikan harga kepadanya. Jadi, dan kita bandingkan pengalaman orang. Apa bandingkan pengalaman orang? Kita kan nak jadi dia, kan? Semua orang ada pengalaman. Jadi, kisah Sahibul Jannatain adalah kisah yang satu sudut yang kita boleh belajar ialah cerita biasa, tak ada nama, tidak dramatik, tetapi mempunyai pengajaran yang sangat besar. Sehingga dia menjadi satu daripada empat teras yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi. Kalau kisah Ashabul Kahfi membincangkan tentang akidah dan kepercayaan, kisah Musa dan Khidir membincangkan tentang ilmu, pengurusan ilmu, kisah Zulkarnain membincangkan tentang sosial, emosional, pengurusan kuasa, dan kisah Sahibul Jannatain, kisah Tuan punya dua kebun ni, adalah merupakan kisah yang membincangkan tentang pengurusan harta. Nah, ya, berkaitan dengan harta. Dibentangkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, yakni surah yang ke-18 dalam Al-Quran, daripada ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-46. Kisahnya apa? Saya recap balik secara ringkas. Kuliah hanya sebulan sekali, kan? Bagaimana dua orang sahabat, seorang lelaki yang beriman kepada Allah dan seorang lelaki yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lelaki yang tidak beriman ini ataupun lelaki yang kafir ini mempunyai dua buah kebun yang sangat subur dan harta yang sangat banyak. Sehingga kesuburan hartanya itu menyebabkan dia tersalah pandang. Ya, dia tersalah menganggap pemilikannya itu, sehingga dia mempunyai kepercayaan yang salah terhadap kehidupan dia. Dia menafikan bahawa apa yang dia ada itu boleh hilang. Dia menafikan kemungkinan berlakunya kiamat. Dan dia begitu yakin bahawa dia boleh mendapat manfaat dan kebaikan yang sama di akhirat macam yang dia dapat dunia, kalau akhirat itu ada, kata dia. Lalu pendapat ini telah dibetulkan oleh kawannya, memberikan nasihat, dan apa yang dinasihatkan oleh kawannya yang beriman itu akhirnya benar-benar terjadi. Ya, kebunnya rosak, musnah semua, dan lelaki itu menyatakan penyesalan dia. Dan tamatlah ceritanya. Ha, itu je lah. Ya, kalau buat drama memang pening kepala, tak cukup plot. Ya, tak tahu macam mana nak bagi rating naik tinggi ni. Kan? Kalau adalah siapa-siapa, kalau dalam ceramah ni ada orang-orang media kebetulannya datang kuliah maghrib ni, saya beritahu senang je. Kalau nak tinggikan rating, senang je. Buat debat. Ha, ya, PM dengan ketua pembangkang. InsyaAllah memang meletupnya lah. Ya, saya cancel kuliah maghrib. Ya, maknanya saya nak duduk tengok kan. Ya. Ha, itu selingan. Ya, sempena tahun 2012. Baik. Jadi kita masuk balik kepada kisah Sahibul Jannatain. Saya ingin membawa tuan-tuan dan puan-puan sedikit untuk melihat kepada latar belakang kisah Sahibul Jannatain ini, yang merupakan kisah yang tujuannya adalah untuk memberitahu kepada kita tentang cara yang betul. Kita ingat balik, surah Al-Kahfi adalah merupakan surah yang memainkan tiga peranan. Yang pertama, dia membetulkan kepercayaan. Yang kedua, dia membetulkan cara pandang dan fikir. Dan yang ketiga, surah Al-Kahfi membetulkan sistem nilai dalam diri manusia. Apa yang berharga, apa yang tak berharga, apa yang penting, apa yang tak penting, dia betulkan benda tu. Maknanya, surah Al-Kahfi ni adalah surah yang membetulkan dalaman kita. So, mereka yang konsisten ikut kuliah-kuliah yang bincang tentang Al-Kahfi, sama ada yang saya sampaikan ataupun sesiapa sahaja, sepatutnya, tuan-tuan dan puan-puan, dia akan menjadikan kita orang yang sedar tentang dalaman kita ni, apa cerita dia. Ya? Sebab sekarang ni, boleh terjadi, generasi kita, generasi anak-anak kita, adalah generasi yang tidak sedar apa yang sedang berlaku kepada dalaman dia. Atau dalam bahasa orang kampung saya, orang yang tak ada insight. Yang tak sedar dalaman dia. Dia tak tahu apa yang dia fikir. Dia tidak tahu kenapa dia bertindak begini. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang berbahaya. Dia bukan bahayakan ke orang. Dia berada dalam keadaan yang bahaya. Sebab dia tidak faham kenapa dia buat macam tu. Ketika dia datang kuliah maghrib, dia tak faham kenapa dia datang kuliah maghrib. Ketika dia menyokong sesuatu, dia tidak faham kenapa dia menyokong sesuatu. Kenapa? Kepercayaan, cara pandang, cara fikir, sistem nilai, dia tidak sedar apa yang sedang dibentuk dan terbentuk terhadap benda-benda ni tadi. Dan situlah Dajjal akan merosakkannya. Jadi itu selingan daripada apa yang telah kita sebut banyak sebelum daripada ini. Kita nak melahirkan orang yang ada insight. Ya, orang yang boleh keluar daripada diri dia. Dia keluar daripada diri dia, dia tengok diri dia. Aku ni sebenarnya orang yang jenis macam mana? Apa yang aku fikir? Ya, kalau dalam bahasa cikgu-cikgu ni, metakognitif. Dia berfikir tentang dia ni sebenarnya fikir macam mana? Kita tahu tak kita sebenarnya fikir macam mana? Surah Al-Kahfi sebut benda tu. Jadi kisah Sahibul Jannatain menceritakan tentang ada orang yang salah fikir tentang harta. Ya? Macam mana kisahnya? Kita lihat sedikit permulaannya daripada kisah ayat yang ke-32. Saya ambil daripada awal sedikit. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum matsalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab. Dan buatkanlah satu perumpamaan ataupun ceritakanlah tentang satu kisah bagaimana kami telah menjadikan dua orang lelaki ini yang bersahabat, salah seorang daripadanya dia memiliki kebun anggur. Wahasafnahuma binakhlin. Dan kebun anggur itu pula dipagari oleh pohon-pohon tamar. Ya. Waja'alna bainahuma zar'a. Dan di antara pokok-pokok ini pula adanya tanaman-tanaman zar'a yang boleh difahami sebagai tanaman-tanaman yang remik, ya, seperti gandum ke, kemudian sekoi ke, apa-apalah benda-benda ni, maknanya optimum, ya, kebun tersebut. Tuan-tuan puan-puan bayangkan, ya, kebun anggur, kelilingnya tamar, di celah-celah anggur dan tamar ada pula tumbuhan-tumbuhan yang lain. Kalau payah nak bayangkan, bayangkan kebun tuan-tuan dan puan-puan di Tanjung Malim, di Ulu Yam, di Ulu Langat tu kan, kebun durian Musang King, dipagari oleh cempedak kahwin. Di antara cempedak dan durian ada pokok ciku, dan di bawah pokok ciku ada vanila, dan di bawah pokok vanila itik-itik bertelur. Tu maksudnya nak menggambarkan ini bukan sebarang kebun, setiap inci dimanfaatkan. Ini cerita dia. Baik, telah saya ceritakan pada bulan yang lepas tentang hal ini. Kita teruskan ke hadapan. Kiltal jannatain atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a. Kedua-dua kebun yang terdiri daripada anggur dan tamar dan tumbuhan-tumbuhan lain itu mengeluarkan hasil seperti yang sepatutnya tanpa menzalimi sesiapa. Maknanya macam mana tanam, bagaimana yang expected, macam itulah dia keluar. Tidak ada menzalimi sesiapa, maknanya seperti yang sepatutnya keluar, ya. Hebat. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Bukan itu saja, di celah-celah kebun itu pula kami pancarkan sungai yang mengalir. Bayangkan, makan durian, telan cepedak, ya, belasah kiku, panas badan, terjun sungai. Hebatlah ni. Ha, ya, hebat ya kebun ni tadi. Jadi kebun ini Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita tentang kesuburan kebun itu. Dan kesuburan kebun ini memerlukan kepada kita untuk bermain dengan imajinasi kita lah. Puan-puan bayangkan tentang suburnya, banyaknya tanaman ya. Sebab membayangkan ini ialah satu proses yang penting. Saya kebetulannya sekarang ni sedang baca satu buku yang saya terjumpa di MPH Alamanda. Terjumpa sebab saya tak cari, tapi saya terjumpa. Tajuk buku tu sangat menarik, iaitu Syurga Yang Tidak Indah. Tajuk dia. Ha, ya? Agak teruk lah, dahsyat lah dia punya tajuk dia. Ceritanya ialah, dia kata, bagaimana dengan orang yang telah ada segala-galanya di dunia ni? Adakah syurga masih menarik untuk dia? Bila diceritakan bahawa dalam syurga itu adanya madu dan susu, dia hari-hari madu dan susu. Bukan madu beli biasa-biasa ni, madu terbaik yang diberikan kepada dia. Susu lembu terbaik. Kalau dikatakan di syurga itu adanya pohon-pohon yang rendah mengeluarkan buah-buah yang hebat-hebat, kemudian ada sungai mengalir, semua tu dia dah ada. Dan dia dah ada mahligai. Jadi dia kata, itu je ke yang ada kat syurga? Yang aku tak boleh buat maksiat apa semua dan sebagainya ni, kena patuh pada Allah Ta'ala. Sekadar untuk dapat itu saja. Kat dunia dapat dah. Mungkin bunyinya agak pelik, tetapi ada orang yang rasa macam tu, tuan-tuan puan-puan. Syurga tu tak berapa menarik. Bagi saya, sebab kita membayangkan syurga tu dengan bayangan dunia. Ya? Mungkin bagi orang Arab contohnya, memang dia akan lebih terkesan. Ya, bila disebut-sebut, saya test lah kawan-kawan orang Arab kan. Ya? Saya cerita pada kawan-kawan masa belajar di Jordan tu. Saya kata, kan, fi baiti fi Malaysia, rumah saya dekat Malaysia ni, di belakang rumah saya ada 5 pokok pisang. Dan di celah-celah pisang ada pokok kelapa. Allahu Akbar. Ganah, jannah. Kata dia kan ya. Ini syurga ni. Pokok pisang. Di celah-celahnya ada pokok kelapa. Ini semua buah-buah eksotik, buah mahal. Ya, kalau di Jordan tu kelapa mahal, pisang mahal. Ha, ya, pasal di sana tak ada. Bila saya balik ke Malaysia pula, saya buat cerita lain. Ha, cerita kat mak, sambil-sambil study ni buka tingkap peti anggur. Oh, akan ni. Woi, orang Malaysia terlopunglah dengar. Ya, jadi maknanya dia kena bandingkan macam tu. Dan kita akan faham kenapa orang Arab sangat suka dengan pokok. Ha, ya. Highway jalan, padang pasir kiri kanan tak ada apa, tiba-tiba ada sebatang pokok yang rendang sikitlah. Ada 3 keluarga berhenti bentang tikar. Ya, mengambil udara begitu asyik mereka berteduh di bawah sebatang pokok di tepi highway. Tak ada tarikan apa langsung. Bagi kita lah. Tapi bagi orang yang macam tu, dia rasa sangat tertarik. Jadi buku ni, Syurga Yang Tidak Indah, saya terlupa nama penulis dia, menceritakan di sisi manakah sesuatu yang ada di syurga itu yang benar-benar tidak mungkin manusia dapat merasainya di dunia. Dan di manakah silapnya sehingga akhirnya kita menggambarkan seolah-olah syurga itu seperti dunia. Jangan perempuan. Kalau salah gambarkan, ada orang perempuan boleh resah hati ni. Ya, macam saya dengar ceramah Mufti Mengs kan dekat convention Fiqh Ummah itu kan. Dia kata, ada perempuan, dia kata, am I going to live with the same man in Jannah after so many years being with this guy? Kan ya? Kan? Aku punyalah sakit otak duduk dengan suami yang hampeh macam ni. Tapi sebab dia beriman kepada Allah, aku pun beriman kepada Allah. Adakah aku akan berada di syurga bersama dengan dia? Ini satu azab. Saya tak nak masuk syurga yang macam ni. Nah, ya. Maksud dia boleh jadi macam tu kan. Jadi kita nak kena adjust. Apa sebenarnya keindahan syurga tu? Kena hati-hati pada soal memberikan gambaran. Dan tadi saya skip satu slide sebab saya nampak ada ramai adik-adik anak-anak yang hadir. Sebab itu adalah petikan daripada Facebook. Ya, print screen. Ya, ini era print screen. Ya, tu takut nak cakap tu. Orang print screen nanti kan apa yang kita cakap. Prinsip itu ialah berkenaan dengan sekumpulan anak muda yang memaki Allah SWT. Ya, memaki Allah SWT. Mengutuk diri mereka sendiri dan seluruh manusia. Kerana cerita yang tidak masuk akal berkenaan dengan kisah dua anak Adam AS. Yang aka Qabil dan Habil tu. Jadi dia tulis dalam bahasa yang sangat kasar dan lucah. Ya, kalau boleh saya silahkan begitu, saya rasa kalau dia dengar saya sebut macam tu, dia pun mungkin gelap. Itu pun masalah ke? Kan? Mungkin dia kata macam tu. Tapi maknanya dia kata, Qabil dengan Habil, maknanya mereka ini berkahwin. Kahwin tu istilah saya lah. Istilah dia, perkataan tu lah kan ya. Maknanya mereka itu adik-beradik. Jadi maknanya mereka ni sumbang mahram. So kita semua ni keturunan sumbang mahram lah. Kata dia. Ya. Dan seorang lagi balas pula. Dia kata, itulah aku dah cakap dah. Sebenarnya agama ni rekaan je. Ya. Sambut pula seorang lagi. Kesian kan? Kita kena pergi madrasah. Belajar cerita merepek beraban ni. Kata yang seorang lagi pula lah. Lepas tu seorang lah. Apa punya Tuhan? Tak ada taste langsung. Paksa orang kahwin dengan pasangan yang hodoh. Kan? Yang handsome kena kahwin dengan yang buruk. Yang maknanya apa ni? Tak ada taste langsung. Ayat-ayat tu. Saya bila baca ayat-ayat tu, yang dituju, yang disampaikan kepada saya, saya tengok benda tu. Saya melihat daripada sudut saya, iaitu apa yang mungkin orang macam saya dah buat sehingga menyebabkan mereka tu boleh fikir macam tu. Satu, di pihak dia mungkin dia ada masalah lain. Ada masalah keluarga ke, masalah apa ke, biasanya ada benda-benda tu. Tapi di pihak saya, yang boleh jadi macam tu ialah apabila kita menceritakan kisah-kisah daripada Al-Quran, kita tidak istiqamah pada berpegang hanya kepada apa yang diterangkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita masukkan tahap benda, fakta ni begitu semua dan sebagainya. Kita tokok-tokok-tokok tambah. Ya, misalnya kalau misalnya dikatakan ada seorang yang zalim, yang memerintah di zaman Nabi Ibrahim AS, ya, kita bubuh nama dia Namrud. Lepas tu kita katakan bahawa serangga masuk telinga dia. Kemudian yang masuk dalam telinganya itu ialah nyamuk. Dan apa yang dialami oleh Namrud itu ialah penyakit denggi. Katalah contohnya. Kita tambah-tambah benda tu. Akhirnya, cerita Al-Quran yang asalnya sangat-sangat simple, tapi makna dia besar, berubah menjadi mitos. Yang orang tak boleh nak percaya. Ya? Kalau kita belajar ilmu sejarah, dalam ilmu sejarah ada satu topik yang disebut sebagai demythicization. Proses membuang mitos daripada cerita untuk mencari kebenaran. Contohnya, saya ambil kisah Masuri yang saya sebut dulu kan. Kisah Masuri. Mitosnya ialah Masuri ni dimarahi oleh keluarganya kerana tuduhan bermukah tu. Lalu Masuri ni telah dilempang. Dan kerana dia dilempang, gelangnya terpelanting, jatuh ke Johor, dia terjadi gelang patah ni. Jadi tugas ahli sejarah ialah untuk menapis. Gelang patah ni, yang ini buang. Cerita sebenar asalnya apa dia? Jadi kisah anak Adam tadi, mungkin ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, ibu bapa ke sesiapa, saya tak tahulah, cikgu-cikgu, cerita kisah-kisah, kononnya kisah tu kisah Al-Quran, tetapi yang kita tokok tambah lebih banyak daripada yang Quran sebut asalnya, akhirnya sampai satu peringkat, anak-anak yang jenis macam ni, mereka anggap cerita ni tak masuk akal. Dan mereka menjadi, benda jadi fitnah pada agama. Sebab itu sangat bahaya dan sangat penting untuk kita balik-balik kepada cerita asal yang disebutkan. Kalau tak ada nama, tak adalah nama. Kalau namanya ada disebut dalam hadis Nabi SAW, kita terima. Tetapi kalau disebut daripada sumber yang kita tak tahu asal-usulnya, kita terpaksa diamkan diri. Ya? Contohnya macam kisah Yusuf yang tersebut dulu. Sampai ayat 50-an, terhenti. Ya? Imratul Aziz, perempuan first lady, ya? Maknanya itu mengaku bahawa dia telah memfitnah Yusuf. Lalu Yusuf dibebaskan. Habis? Kahwin ke tidak dengan Yusuf, mereka tu bercinta. Kemudian Yusuf ni hilang. Lepas tu yang Zulaikha ni menangis sampai mata dia buta lah, apa sebagainya. Daripada mana? Wallahu a'lam. Tak ada. Dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada. Mungkin ada dalam kitab-kitab, tapi daripada mana ia datang, saya tak tahu. Jadi sangat penting tuan puan untuk kita belajar untuk mengenyangkan diri dengan apa yang dah ada dalam Quran dan hadis, tanpa kita pening-pening kepala nak cari nilai, kerana dia boleh mendatangkan mudarat-mudarat yang kita tak sangka. Jadi balik pada cerita tadi, kebunnya hebat. Itu je poin dia, ya. Kebunnya hebat. Jadi bukan sahaja kebun itu hebat, wakana lahu sama. Kalau kamu rasakan kebun lelaki itu sudah cukup hebat, ketahuilah wakana lahu sama. Maknanya harta dia bukan setakat kebun tu, ada lagi harta-harta lain yang tidak terbilang. Ha, ya. Bukan sebarang orang lah ni. Orang yang sangat kaya, yang sangat maju perniagaannya, yang sangat sukses dalam kerjayanya. Faqala li sahibihi, lalu lelaki itu telah berkata kepada kawannya, wa huwa yuhawiruhu, dan mereka itu mewacanakannya, bersembang dalam bentuk yang casual antara mereka berdua ni, seorang kafir seorang mukmin, mereka bersahabat. Maknanya tak ada masalah kalau kawan baik kita orang bukan Islam, tak ada masalah, boleh. Tetapi ini contoh, kalau seorang mukmin kawan dengan seorang non mukmin, apakah bentuk-bentuk perbualan perbahasan yang patut dimanfaatkan. Lalu dia berkata kepada sahabatnya, wa huwa yuhawiruhu, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Ya, dia buat kesimpulan, dia kata tak payah sembang banyaklah, senang cerita, aku ni lebih mulia daripada kamu sebab harta aku lagi banyak dan staf aku lagi ramai. Ha, maksud dia macam tu, ya. Dia punya kesimpulan mudah dia. Ya. Maknanya dia membuat kesimpulan tersebut dengan mengatakan bahawa dia lebih mulia daripada lelaki itu sebab dia ada harta dan kaki tangan, ahli keluarga, tenaga manusia, peminat, penyokong, whatever, nafara tadi yang ramai. Baik, itu kesimpulannya. Wadakhala jannatahu, lalu lelaki itu telah masuk ke kebunnya, wa huwa zalimun li nafsihi, dalam keadaan dia itu menzalimi dirinya. Bayangkan tuan-tuan, Allah Ta'ala buat satu kesimpulan, lelaki ini dengan statement yang dia sebut tadi, dia datang ke tempat kerja dia dalam keadaan dia sedang menzalimi dirinya. Ya, kita ni pergi kerja pagi-pagi, adakah kita sedang berbakti, sedang mendapat hasanah dunia akhirat, ataupun kita sedang menzalimi diri kita sendiri? Dia tanyalah. Saya buat saya menyertai dalam syarikat Fitrah Perkasa dulu, masa kerja tu, mengkhususkan staf daripada sebuah institusi keuangan Islam. Tak sebut yang mana lah. Ya, seorang kaki tangan ni, perempuan. Dia kata, Ustaz, saya tiap-tiap hari bila saya balik, saya akan ludah pintu pejabat saya. Cui. Oh, dia buat gaya ni kan, ya. Punyalah benci dengan tempat kerja dia. Kenapa? Tanya dia. Ustaz tahu pukul berapa saya balik? Pukul berapa? Pukul 9, Ustaz. Tiap-tiap hari balik pukul 9. Orang lelaki kalau balik pukul 9 tu lain cerita tu. Tapi kalau orang perempuan balik pukul 9, kita boleh bayangkan bagaimanakah social adjustment dia. Ya, dalam keadaan tu. Maknanya dia benci betul lah dengan tempat kerja dia. Ha, itu satu bab. Untuk orang yang rasa dia ni telah telah diperhambakan tempat kerja. Tapi ada setengah-setengah kita juga, kerana cara pandang yang salah, kita pergi kerja, kita sedang menzalimi diri kita. Contohnya lelaki ni lah. Kenapa dia menzalimi diri dia? Tengok apa kata dia. Qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Lalu dia berkata, memandangkan tamar berbuah, anggur berbuah, yang ni berbuah, tengah-tengah ada sungai, macam tak putus-putus, katanya, aku tak rasa benda ni akan berakhir. Aku tak rasa benda ni akan berakhir. Maknanya kekayaan dia ni, kalau istilah orang kampung saya, 7 tunai makan tak habis. Maknanya macam tu kan. Begitu yakinnya dia dengan harta yang dia miliki. Saya yakin, tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 2012, takkan ada orang yang cakap sepelik ni. Bukan kata takkan ada lah. Payah nak jumpa orang yang cakap sepelik ini. Aku tak rasalah perniagaanku ini akan berakhir. Tetapi tingkah laku kita boleh menampakkan kepercayaan yang macam tu. Ya. Ketika kita sedang bisnes tengah bagus, kita mungkin menunjukkan sikap yang menunjukkan seolah-olah kita tak fikir ke benda ni mungkin boleh berakhir. Sebab itu daripada sudut, kadang-kadang saya rasa respect juga dengan seorang pelakon ni. Ha, ya, pendakwah ni dia kena tahu semua kan. Ya? Dengan seorang pelakon ni, Toki Belacan. Ha, ya, yang Izani tu. Ya, Izani Toki Belacan. Dia tak kisah pun diri dia dikenali sebagai Toki Belacan. Sebab saya ingat saya membaca keratan akhbar bagaimana dia menceritakan kenapa dia buka bisnes belacan. Kalau tuan-tuan pergi K4 ke pergi Giant ke mana ke, belacan adalah belacan Izani. Yang pelakon tu. Kalau tak, mungkin kalau lelaki mungkin tak kenal kot. Tapi kalau orang perempuan yang melayan cerita Natasha TV3 tu, ya Irfan tu, itulah. Izani tu kan, ya. Sebab dia kata populariti akan berakhir. Ya. Jadi maknanya dia ni sediakan payung sebelum hujan. Maksud dia ketika mana dia sedang ada sedikit pendapatan, ada hasil, dia gunakan itu untuk perniagaan yang baik-baik. Salahnya meniaga belacan. Oh, meniaga belacan kutuk makan belacan okey. Ha, itu masalah kita lah kan, ya. Jadi dia ni begitu. Jadi kita kadang-kadang ada perangai itu. Ketika kita perniagaan kita sedang berkembang, kita boleh menunjukkan sikap yang seolah-olah macam kita rasa benda ni tidak akan berakhir. Kita tidak ada membuat simpanan, kita tidak ada membuat pelaburan, ya? Kita tidak ada membuat backup plan, kita belanja sesuka hati sahaja. Dan itu boleh menampakkan ni. Tapi yang ini lebih teruklah apabila dia menyatakan dengan lisan dia, aku tak rasa kekayaanku ini ada kesudahannya, akan berakhir. Biarkan selama-lamanya. Baik. Bahkan lanjutan daripada itu juga, katanya, wa ma azunnu sa'ata qa'imah, dan aku juga tak rasa yang kiamat itu akan berlaku. Aku tak rasa kiamat itu akan berlaku. Kerana mata dia telah terpukau dengan kesuburan cucuk timbul, ya, cucuk tanam, usaha hasil, invest untung. Dan aku tak rasa kiamat ni akan berlaku. Wal in ruditu ila rabbi la ajidana khairu minha munqalaba. Dan kalaulah, ha, ya, kalaulah kiamat itu ada sekalipun, aku yakin di akhirat nanti nasibku di sana akan semulia kehidupanku di dunia. Ya. Tu saya kata, kita mungkin takkan jumpa orang yang cakap sedahsyat ini. Tetapi perangainya boleh menunjukkan inilah mungkin apa yang dia percaya. Apabila dia merasakan bahawa kekayaan dia tu boleh menyebabkan dia menebus dan dia boleh mendapatkan, menjamin. Ya? Mudah-mudahan orang Islam tak adalah yang macam ni. Tapi kalau orang bukan Islam, ya, saya tidak tahu, ya, apakah kepercayaan yang muktamad sebenarnya dalam kaum Cina. Tetapi ada orang Cina yang percaya tentang aspek-aspek kehidupan selepas kematian dalam bentuk yang sangat material. Sehinggakan mereka bila berlaku kematian, mereka mengebumikan yang mati tu, sama ada mayatnya ke ataupun abunya ke, dia punya proses menyempurnakannya tadi, dilakukan pada waktu tengah hari. Dengan keyakinan pada waktu tengah hari, malaikat tengah lunch. Ha, ya? So akan terselamatlah daripada persoalan, pertanyaan kan. So tunggu dia tengah pergi lunch tu, kita bumikan. Ha, ya? Sangat duniawi. Akhiratnya sangat duniawi. Bukan sahaja begitu, malah kesiannya nanti jalan kaki ke, bagi kereta. Kereta retas lah kan, bagi kereta. Ha, ya? Bukan sahaja kereta, bagi kredit kad. Tapi kredit kad, kad lah. Ha? Bagi duit sebagai bekalan untuk kehidupan di sana. Jadi pandangannya tentang kehidupan selepas kematian, seolah-olah dia merasakan bahawa harta yang dia ada kat dunia ni adalah merupakan sesuatu yang boleh menjamin apa yang dia nak. So kalau kat dunia dia mulia dengan harta yang banyak, di akhirat nanti dia akan mendapat habuan yang sama. Jadi di sini didedahkan salah tanggap ini. Salah tanggap dia tuan-tuan dan puan-puan, bukan salah 100%. Sebab sebenarnya memang harta boleh digunakan untuk tolong selamatkan kita di akhirat, di hujung kisah ni nanti. Tapi di awal ini, kalau kamu menganggap duit kamu ni boleh dipakai ke akhirat, minta maaf, duit ini tak ada harga ke akhirat. Kalau duit tu, fizikal tu kamu nak bawa, kamu kena laburkan duit itu dalam satu konsep di hujung cerita ini yang disebut sebagai konsep al-baqiyatus solihat. Ha, ya, yang di hujungnya nanti. Cuma setakat ni, laki-laki ni kata, saya rasa kiamat tidak akan berlaku, dan kalau kiamat berlaku sekalipun, saya akan mendapat kedudukan yang semulia apa yang saya sedang alami dan enjoy dekat dunia ni tadi. Kata dia. Baik. Kesimpulannya, lelaki itu memang tersasar. Ya, dia telah mempunyai tanggapan yang salah, menzalimi dirinya dengan tanggapan yang sedemikian rupa, menafikan akhirat, lupa kepada akhirat, dan tersalah tanggap bahawa apa yang berlaku di dunia ini, dia akan mendapat by default apa yang di akhirat nanti dengan harta yang ada pada dia ni tadi. Jadi ini bentuk salah laku yang terjadi kepada dia. So, kawan dia yang beriman ini telah memberikan respon. Memberikan respon dalam ayat yang ke-37 dalam bentuk yang sangat-sangat tinggi harga diri. Tinggi harga diri. Dia tidak rasa terhina. Walaupun kawan dia kata, aku buat kesimpulan, sebenarnya aku lebih mulia daripada kamu sebab harta aku lagi banyak. Kenapa dia tidak rasa terhina? Sebabnya ialah, biasalah ceramah ni tanya jawab sendiri, okey kan ya, sebabnya ialah dia mempunyai sistem nilai yang berbeza. Dia mengukur harga diri bukan pada apa yang dipakai oleh lelaki yang kafir itu tadi. Tapi kalau dia sebagai orang Islam mempunyai tanggapan yang sama macam orang kafir tadi, bahawa kemuliaan letaknya pada harta yang banyak, dia mungkin akan rasa terhina. Dan ketahuilah, memang ada orang menganggap kemuliaan pada harta yang banyak. Saya tak nak ambil contoh orang-orang yang sombong kerana harta banyak dalam bentuk yang sangat secara straightforwardnya dia salah faham. Dia ingatkan dia kaya, maka dia hebat. Yang itu memang confirm dah, tak betul. Tapi ada logiknya bagi setengah-setengah orang, dia boleh logikkan kenapa harta banyak tanda orang itu lebih mulia. Dia kata apa? Saya masa sekolah dulu, korang masa, korang yang miskin ni, masa sekolah dulu, korang buat apa? Ha, korang buat apa? Aku study, korang lepak. Aku baca buku, aku korbankan zaman muda ku untuk berjaya dalam pelajaran. Korang awal-awal lagi dah enjoy. Nak seronok, panjat pagar. Katalah seronok kalau sekolah asrama kan ya. Maknanya, nak senang cepat. Aku sabar. Aku biarkan hidup aku susah dulu. Korang ingat aku tak teringin ke nak makan nasi goreng yang korang melantak malam-malam tu? Aku teringin juga. Tapi aku sanggup susah dulu, senang kemudian. Dan sekarang, aku dah kaya. Dan aku kaya sebab aku telah berusaha dan aku telah memenuhi kata datuk nenek moyang kita. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Kesenangan ini adalah bukti apa yang telah saya laburkan dalam hidup ini. Kata-kata itu sangat logik. Boleh logik. Tetapi kena hati-hati. Walaupun mungkin ada kebenarannya, tetapi mesti diletakkan dengan betul. Kalau kamu menjadi kaya, menjadi berjaya dalam hidup kerana kamu berusaha, alhamdulillah. Tetapi tetap itu bukan ukuran kemuliaan diri kamu. Tuan-tuan bayangkan, kalau kita letakkan kemuliaan diri kita pada harta, kita ambil contoh yang dekat dengan kita lah. Ada orang kan meletakkan kemuliaan harga dirinya pada handphone. Titut-titut. Katalah bunyi kan. Oh? Halo? Oh ya, yeah. iPhone 4S. Halo? Tengah-tengah depan orang ramai kan. Tapi kalau Nokia 3210, jawab belakang dinding. Apa kau ni kau kan ya? Malu. Malu kat orang. Pasal apa? Handphone Nokia 3210. sama umur dengan apa kan, daripada zaman tu Mahdi pakai dulu kan, ya? Sekarang tak tukar-tukar lagi kan. Mana? Jadi dia rasa ke harga diri dia ialah pada handphone dia. Jadi orang yang macam ni, kita doakan supaya janganlah handphone dia tu hilang. Sebab kalau handphone dia hilang, dia akan hilang harga diri dia. Sebab dia letakkan harga diri dia pada handphone. Jadi dalam kes yang ni tadi, lelaki tu telah menganggap saya mulia sebab harta saya banyak. Tetapi laki-laki ini membalasnya, ya, dengan balasan yang penuh harga diri yang tinggi. Dia tidak rasa rendah diri dan dia memutar balik, ya, kata-kata itu. Apa katanya? Ya, wahwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Lelaki ini telah berkata kepada kawannya yang kaya raya tadi, wahwa yuhawiruhu. Ha, itu penting ayat tu. Saya tak ingat saya sebut ke tak sebut bulan lepas. Perbualan itu berlaku dalam bentuk hiwar. Hiwar ni dialog casual. Kata seorang ustaz muda daripada Indonesia yang saya dengar ceramah dia ketika saya di Jakarta bulan lepas, Ustaz Salim Fillah. Dia kata, anak-anak muda harus mengambil iktibar daripada sirah Nabi Ibrahim AS. Sebab Ibrahim di usia mudanya, dia menyampaikan dakwah dengan cara jidal. Ya, debat. Ya, kalau debat pemimpin dengan pemimpin itu dah level lain. Ini level mikro. Maksudnya kita dengan individu di peringkat biasa ni. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maknanya bila kita nak ajak orang kepada Allah, yang pertamanya ajak dengan hikmah. Kemudian bersamanya juga dengan mau'izah hasanah. Teladan, contoh-contoh, diskusi yang berbekalkan poin-poin dan contoh-contoh yang baik. Yang ketiga baru, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau terpaksa berdebat, berdebat, tetapi berdebatlah dengan yang lebih baik, dengan yang terbaik. Jadi maknanya debat letak nombor tiga. Jangan kita terus ambil debat nombor satu. Ya? Ini maksud saya di peringkat kawan dengan kawan. Sebab Ibrahim AS ketika di usia mudanya, dia mencabar masyarakat, ya, yang kufur pada Allah SWT. Dia pecahkan bahala-bahala, gantung, ya, kapak dekat leher patung yang paling besar. Masyarakat tanya, siapa yang pecahkan patung? Siapa yang pecahkan Tuhan-Tuhan kita ni? Ya. Jadi Ibrahim menjawab dengan berkata, dia kata, tanyalah dekat tu. Tu kapak tu ada tergantung dekat tengkuk dia kan? Jadi orang kampung kata, mana boleh tanya dekat patung tu apa yang dia tahu? Kenalah paku buah keras kata orang kan? Kata Ibrahim, kalaulah patung tu tak boleh nak beri jawapan, dia tak boleh jaga kawan-kawan dia, dan dia tak boleh jaga diri dia sendiri, apa cerita ni yang kamu menyembah dia? Jadi kebenaran tertegak. Tapi adakah orang masyarakat tu terima? Masyarakat tak terima. Ibrahim dibakar dalam api, Allah selamatkan, dan Ibrahim tinggalkan tempat itu, berhijrah ke Palestin bersama dengan Lut alaihi salam, menuju ke arah Palestin. Jadi poinnya bukan soal betul salah, tapi maknanya kalau kita ambil debat terus, kebenaran tu mungkin dapat dinyatakan, tetapi penerimaannya itu mungkin bermasalah sikit. Jadi dalam kes ini, lelaki ini pada nak membetulkan sahabatnya, yang dilakukan ialah diskusi, sembang, casual. Dia kata, apa katanya? Akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Adakah kamu ini mahu mengkufuri Tuhan yang telah menciptakan kamu daripada tanah, yang kemudiannya menciptakan kamu itu daripada setitis air yang hina, sehingga akhirnya kamu itu dibentuk menjadi seorang lelaki yang hebat seperti sekarang? Jadi kawannya yang beriman ini, ketika nak menasihati kawannya, dia mencari sesuatu yang kawan dia tu boleh terima, topik yang kawan dia tu boleh kaitkan. Dia kata apa? Akafarta billadhi khalaqaka. Adakah kau nak kufur kepada Tuhan yang menciptakan kamu? Jadi maknanya dia bukan menerangkan tentang kepercayaan dia, tetapi dia menggunakan kepercayaan lelaki yang kufur tadi supaya dia boleh fikir balik kepercayaan dia. Kalau kata, adakah kamu mahu kufur kepada Tuhan yang Rahman, Rahim, ya, maknanya Ar-Razzaq, Al-Latif, kata sebut gitu. Jadi kawan yang kapiak ni, kau ni cakap apa, aku tak faham, kan? Tuhan, Tuhan apa yang kau sebut ni? Sebab yang itu kita orang Islam faham. Tapi untuk dia, dia mungkin tidak, tidak tahu. Jadi kita kena sebut dengan sebutan yang boleh dia kaitkan. Common thing. Benda yang bersama. Jadi dia kata, adakah kamu mahu kufur kepada Tuhan yang menciptakan kamu? Bahawa kamu itu ciptaan dan kamu ada pencipta. Dan pencipta kamu menciptakan kamu daripada tanah. Kata Syaikh Qutub rahimahullah dalam tafsir Fi Zilal Quran berkenaan dengan ayat ini, lelaki itu mengaitkan penciptaan lelaki tadi itu dengan tanah untuk menzahirkan bahawa engkau dan tanah itu asalnya sama. So apa yang berlaku kepada tanah juga boleh berlaku kepada kamu. Bagaimana Allah boleh menyuburkan tanah? Allah juga boleh mengkemarau dan mengeringkan tanah dengan begitu mudah. Allah boleh membentuk kamu menjadi seorang lelaki yang hebat daripada satu makhluk yang kenik, ya, kecil-kenik, ya, yang kecil tu, sehingga menjadi seorang tokoh. Allah juga bisa untuk menukar segala-galanya. Sebab kamu dan tanah itu hakikatnya adalah unsur yang sama. Jadi maknanya bila sebut begitu, yang kita boleh belajar daripada ayat ini ialah bila kita nak membetulkan orang yang mempunyai kefahaman yang salah, kita kena cari topik yang dia boleh faham, yang dia boleh kaitkan. Dan bukannya kita paksa dia untuk faham benda yang hanya kita sahaja yang faham. Maksud dia macam tu. Mungkin saya harap tidak mengelirukan lah. Contohnya lah, ya. Saya ambil contoh yang senang-senang yang selalunya terpakai dalam kerja seharian saya. Ya. Ada sebuah IPTA, ya, menjemput saya untuk berceramah tajuk cinta. Kena tarik, mungkin insyaAllah boleh pun setuju. Jadi buat pre-registration, pendaftaran awal, ya. Daftar, boleh dikatakan macam nak pecah panggung lah, konon-kononnya ramai datang, kan. Tiba-tiba pihak atasan tak bersetuju. Pihak atasan kata, di kampus ini tak boleh ceramah tajuk cinta. Tajuk cinta, ceramah macam mana pun akhirnya akan menggalakkan orang bercinta. So tak boleh. Tukar tajuk. Kepada apa? Kecemerlangan adalah berasaskan kepada perubahan sikap. Tinggal 50 orang datang. Kan? Padahal bila saya tengok balik, benda yang saya nak sampaikan tu benda yang sama. Walaupun tajuknya tajuk cinta, yang akan dibicarakan ialah tentang akidah dia, pandangan hidup dia, tentang nilai dia, tentang kefahaman dia tentang Tuhan, kefahaman dia tentang diri dia. Tapi bubuhlah tajuk cinta tu. Kebetulan tajuk cinta tu tajuk yang boleh orang pecah panggung. Jadi maknanya bila kita nak bercakap dengan orang, kita kena fikir apa yang menarik perhatian pada orang. Apa yang boleh menyebabkan orang tu terkait. Sebab tu saya selalu kata kepada diri saya juga, para pendakwah kena belajar daripada orang marketing. Orang pemasaran. Kan? Orang pendakwah macam saya, mewah. Mewah mata. Saya diberikan sampai pukul 10 untuk ceramah malam ni. Ya? Suka hati saya lah melerik-lerik dan cakap sini semua orang faham ke tak faham, nasib tuan-tuan perempuan lah. Batal wuduk pergi bau duduk sendiri. Kan? Saya akan bercakap sampai pukul 10. Tapi orang iklan, advertisement, marketing, mereka tidak ada privilege tu. Mereka hanya diberikan 5 saat. Awak diberikan 5 saat untuk membuat satu iklan yang hasilnya ialah orang akan beli produk ni. Boleh ke nak ceramah? Saya berterima kasih, bersyukur atas tempoh masa yang diberikan untuk saya menerangkan. Tak ada, kena tak. Pum. Terus, beli ke tak beli? Jadi orang marketing, dia kena sensitif betul. Apa inti? Orang sekarang ni tengah minat apa? Dan dia akan gunakan benda tu. Jadi kita sebagai pendakwah, kadang-kadang bila orang tak datang program, Jangan kita terus kata, itulah orang tak minat masuk syurga. Ya. Dia punya ayat dia kan, ya. Orang yang ada masalah nilai. Oh, contohnya kan. Tengoklah tajuk dia, ya. Katalah contoh tajuknya kan, ya. Apa ni, kelemahan jati diri punca kegagalan. Memanglah orang tahu dah, dia datang mesti kena basuh punya ni kan. Siapa nak datang? Kan? Jadi buatlah tajuk yang menarik perhatian. Tajuk yang boleh menyebabkan rasa, oh, ini ada kena-mengena dengan saya ni. So, dia pun datang. Jadi dalam kes ini, lelaki ini dia nak menjinakkan orang yang telah salah pandang tentang harta dan dunia ni. Dia gunakan tentang soal benda yang paling basic, iaitu kau tu siapa? Kau tu siapa? Yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 21, وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Bila manusia tersesat jauh, biasanya pendekatan yang cantik dan mudah ialah ajak dia fikir tentang diri dia. Jangan suruh dia fikir tentang kita. Ya? Saya sangat suka dengan kata-kata Dale Carnegie, pinjamnya dalam buku dia. Kadang-kadang kita ni, kita nak supaya orang minat dengan kita. Ya? Kita nak orang beri perhatian pada kita. Itu satu cara yang sangat susah untuk orang minat kita. Sebab orang tak minat dengan kita. Semua orang hanya minat dengan siapa? Dia hanya minat dengan diri dia sendiri. Cuba kalau saya tangkap gambar tuan perempuan ni. Pak, saya tangkap dengan iPad ni. Saya tunjuk ke situ. Tuan-tuan perempuan, cari gambar siapa? Cari gambar saya? Cari gambar Tok Imam? Cari gambar pengurusi masjid? Tak. Aku. Semua orang berminat dengan diri dia sendiri. Tiba-tiba kita nak suruh orang minat dengan kita. Bukan salah, tapi susah. Melanggar sunnatullah. Jadi, bila buat kerja dakwah ni tadi, lelaki ni kata, kalau misalnya yang lelaki beriman, dia kata, Astaghfirullahalazim, adakah itu yang kamu percaya tentang hidup ni? Kamu tak berdasarkan kepada kepercayaan saya sebagai orang Islam? Ya, bahawa pendapat kamu ni sebenarnya bercanggah, pendapat kamu ni salah menurut keterangan Al-Quran, hadis Nabi SAW. Kalau istilah orang putih kata, he won't buy it. Dia takkan beli hujah tu. Dia tak percaya Quran, dia tak percaya hadis, dia bukan orang Islam. Dan kamu nak suruh dia beri perhatian kepada benda ni tadi. So, dakwahnya ialah, bila nak sampaikan something pada orang, kena benda tu kena dengan orang tu. Jadi dia kata, akafarta billazi khalaqaka min turab. Adakah kamu mahu kufur kepada Tuhan yang menciptakan kamu daripada tanah? It's not about me, it's not about my belief. Ia bukan tentang agama saya, ia bukan tentang kepercayaan saya, ia bukan tentang saya. Ia tentang kamu. Tentang kamu. Kamu fikirkan, bukan tentang saya. Kamu fikir tentang diri kamu sendiri. Itu permulaan dia. Lalu, ya, lakinnahu wallahu rabbi. Kemudian baru dia kata, kerana sesungguhnya yang menciptakan kamu itu pada i'tiqadku, dia itu adalah Allah, Tuhanku. Wala usyriku bi rabbi ahada. Dan aku tidak akan mensyirikkan Tuhanku dengan segala sesuatu. Yang kamu buat tu salah. Ya. Jadi sepatutnya apa? Ya, saya sentuh sikit pada bahagian sini sebelum kita menamatkan kuliah pada hari ini. Walaula iz dakhalta jannatak qulta masya Allah la quwwata illa billah. Sepatutnya apabila kamu masuk ke kebun, bukan itu statement yang patut kamu sebut. Wah, ya, ini tidak akan berakhir, kekayaanku ini tidak ada kesudahannya. Bukan itu. Sepatutnya apa yang kamu sebut ialah, ya, kamu sepatutnya bila masuk ke kebun kamu, kamu berkata, masya Allah, la quwata illa billah. Semua ini adalah dengan kehendak Allah. Tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Jadi, masya Allah, dan sambungan pada ayat itu, intarani ana aqalla minka malan wa walada. Dan kalau sekalipun engkau memandang aku ini lebih rendah daripada kamu, ya, kerana aku ini kurang harta, kurang anak, maknanya aku tak kisah. Kerana sesungguhnya kamu banyak harta, kamu banyak pengikut, ianya hakikatnya adalah masya Allah la quwata illa billah. Kekayaan kamu bukan tentang kamu. Kekayaan kamu itu tentang apa yang telah Allah berikan kepada kamu. Sebab itu jugalah kamu patut faham kenapa aku tidak rasa terhina apabila kamu menganggap kamu lebih mulia dengan harta kamu yang banyak berbanding dengan aku. Jadi, masya Allahu la quwata illa billah ini adalah ungkapan yang sepatutnya kita ungkap bila kita nampak benda-benda yang menakjubkan. Dan orang-orang Arab, ya, saya akan berhentikan di slide ini insyaAllah, orang-orang Arab mengamalkan ayat Al-Quran ini dalam bentuk yang telah menjadi kebiasaan mereka. Kalau dalam sejarahnya, saya seperti mana yang saya ada catatkan di bawahlah, bagaimana Urwah Ibn Zubair radhiyallahu anhu melakukan perkara yang sama. Apabila dia masuk ke rumah, dia berkata, Masya Allah la quwata illa billah. Kemudian Wahab bin Munabbih menulis pada dindingnya. Imam Malik dalam kisah itu, bila dia masuk ke rumahnya, dia berkata, Masya Allah la quwata illa billah. Anak muridnya tanya, kenapa engkau sebut begitu? Kata Imam Malik, tidakkah engkau mendengar firman Allah, ya, dalam ayat yang dibacakan tadi, Masya Allahu la quwata illa billah. Jadi orang Arab, di pintu-pintu rumah dia tu, dia letakkan ayat-ayat yang macam tu. Sebagai sepatutnya lah, sebagai peringatan. Ya, dia bubur dekat pintu rumah. Contohnya, Al-Mulku Lillah. Pemilikan hakikatnya milik Allah. Sebagai reminder, walaupun kau kerja keras, peluh nitik-nitik, kumpul duit, buat modal, pinjam loan bank apa dan sebagainya untuk beli rumah ni, jangan sampai terasa rumah ni rumah kamu. Rumah kamu. Ya? Hakikatnya segalanya adalah milik Allah. Al-Mulku Lillah. Dan juga, Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi kadang-kadang benda-benda yang kecil-kecil macam ni, tuan-tuan, kita kena amalkan ungkapan. Sebab saya rasa di antara bangsa-bangsa Muslim, bangsa-bangsa orang Islam, Arab, Turki, Pakistan, orang-orang India Muslim, dan juga orang Melayu, mungkin juga orang Cina, orang yang lain-lain saya tak tahu sangat lah. Tapi saya rasa orang Melayu ini, ungkapan perbualan sehariannya kurang sikit. Bab doa-doa dan kata-kata yang datang daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mungkin kerana masalah bahasa, mungkin kerana kita, tak tahulah, saya tak tahu apa punca dia, saya bukan antropologis untuk mengkaji benda ni, saya tak faham pattern dia, tapi kurang sikit. Kalau kita tengok orang Arab, Masya Allah, la quwata illa, la quwata illa billah, benda yang sangat biasa disebut. Ya? Orang Turki, sama juga, bila dia jalan, nampak orang tengah buat kerja, sapu sampah, tengah bekerja kebun ke, tengah bersihkan ni, dengan sendirinya dia akan sebut sebagai perbualan seharian. Tak semestinya orang tu orang kuat agama, kau orang alim, kau orang pandai, kau orang biasa je. Dia akan sebut apa? Dia kata, Kolai Gelsin. Nah, ya? Apa makna Kolai Gelsin? Semoga urusan kerjamu itu dipermudahkan Tuhan. Maknanya doa-doa dalam seharian. Ya? Salallahu Amr. Ya? Kalau tengok orang sakit, Gawak. Kata orang kampung saya di Jordan lah. Ya? Semoga Allah menguatkan kamu. Ya, contohnya sebutan-sebutan yang macam tu. Bila nampak orang baru lepas gunting rambut, oh masya-Allah naiman. Ya, maknanya nikmat, semoga Allah kurniakan nikmat pada kamu. Jadi ungkapan-ungkapan tu banyak berbentuk doa-doa dan itu membentuk. Jadi kita mungkin boleh serapkan sikit-sikit lah. Masya-Allah, subhanallah, alhamdulillah, kan benda macam tu. Tapi jangan dramatik sangatlah macam yang filem Syukur 21 dulu, kalau dia masih ingat kan, itu dah terlebih sangat lah kan. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, tak adalah sampai macam tu. Ya? Tapi maknanya yang biasa-biasa. Bila kita nampak sesuatu yang menakjubkan, datang-datang surau An-Nur, nampak dah siap renovation. Masya Allah, la quwata illa, la quwata illa billah. Ha, maknanya, kita perbanyakkan doa. Yang mencarut, yang belatah, tak apa benda pelik-pelik cakap tu, pelan-pelan-pelan kita buangkan sikit-sikit-sikit lah. Ha, daripada kehidupan kau habis keluar dalam kepala mak bapak apa semua keluar semua tu, ha, buang, gantikan dengan benda-benda yang macam ni. Ya? Antaranya, Masya Allah, la quwata illa billah. Baik, insya Allah pada bulan hadapan saya akan lunaskan bahagian terakhir kisah ini. Apabila lelaki ini menceritakan tentang kefanaan kebun tersebut, ya, kemudian bagaimana lelaki itu nanti bila berlaku sesuatu, kamu hakikatnya tidak mampu melawan kuasa, ya, alam, ya, dalam apa yang terjadi nanti, datangnya bencana yang memusnahkan kebun itu, dan mengapakah Allah menyembunyikan dirinya, ya, menyembunyikan dirinya daripada disebut sebagai punca kebun itu musnah, ha, ya, apakah tujuannya, dan pemilik kebun itu menyatakan penyesalan. Dan penyesalan itu disambut dengan nasihat-nasihat lagi daripada lelaki ini. Sehingga akhirnya Allah merumuskan di hujung bahawa segala yang kita miliki dalam hidup ini hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat yang ke-44. Dan betapa bagusnya orang-orang yang beriman kalau pandangan hidupnya betul, dapat keuntungan dia bersyukur, dapat kerugian dia bersabar, semua jadi baik belaka. Nah, ya, tu bagusnya orang yang beriman, yang insya-Allah tersentuhkan kemudian. Dan juga di hujungnya nanti, insya-Allah ni preview lah saja saya sebut, sebab kadang-kadang orang marah kata, "Ustaz, slow sangat nak ceramah, larat nak tunggu dah kan ya." Tak maaflah, saya memang macam apa ni, tu kelemahan saya. Sehingga akhirnya Allah Ta'ala beritahu kesimpulan hujungnya, kita kena betulkan cara pandang kita. Jangan mata ini tertawan pada apa yang menawan mata orang-orang kafir. Kata Allah Ta'ala, "Wala tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi." Jangan mata kamu terpukau sehingga teringin apa yang memukau orang-orang kafir. Ya? Matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya. Sehingga orang-orang kafir itu, mereka tengok isteri, mereka menganggap isteri mereka seperti sekuntum bunga. Jadi Allah Ta'ala kata, jangan anggap isterimu seperti sekuntum bunga. Rupanya salah. Yang kita dah kata maknanya, kami rombongan ni datang, ya, mewakili kumbang jantan di rumah tu, nak memetik bunga di laman tu haji. Kata ayat ini, pasangan hidupmu itu bukan sekuntum bunga. Kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, sekuntum bunga itu maknanya walaupun dia indah, mekarnya hanya beberapa hari, kemudian dia akan layu dan hilang. Maka jangan pandang isteri kamu seperti sekuntum bunga. Tetapi isterimu itu lebih daripada sekuntum bunga. Dia adalah teman kamu untuk menempah jalan ke syurga. Ha, bagi bunga tak apa. Tapi jangan kata, inilah kau. Ha, ya? Lepas 3 hari kecut. Ha, ya? Kecut, kemik, hitam. Ya? Jadi potpuri ya, contohnya kan. Ya? Jadi maknanya, nak beritahunya dalam Al-Quran, macam-macam Allah betulkan cara pandang kita. Allah betulkan cara pengungkapan kita. Cara tengok pasangan. Jangan anggap pasangan itu seperti sekuntum bunga. Mungkin ada orang perempuan, kenapa saya bukan sekuntum bunga? Ya, iyalah memanglah, at least bunga lebih baguslah daripada periuk belanga kan ya. Engkau setiap kali memandang wajahmu aku teringat periuk belanga di rumah. Itu teruk sangatlah. So okeylah bunga, tapi Quran kata no, standard orang Islam lebih tinggi. Pasangan hidup bukan bunga, pasangan hidup lebih daripada itu. Dia adalah zinatul hayati dunia yang disebut tadi, kemudian ada lagi lanjutan-lanjutan yang lain yang memberitahu isterimu, anak-anakmu, pasangan hidupmu bukan sekadar seperti bunga yang mekar untuk beberapa hari, tetapi mereka itu boleh menjadi pembantu, peneman untuk kamu bersama-sama mendapat baqiyat solihat, menempah syurga dan redha Allah Subhanahu wa ta'ala itu nanti. Yang insyaAllah saya langsaikan pada pertemuan yang akan datang. Maafkan saya tuan puan-puan atas kekurangan penyampaian pada hari ini, tidak begitu teratur. Saya sekadar mengambil sedikit peluang bahawa insyaAllah kami ada menganjurkan satu seminar pembentukan karakter berteraskan kepada surah Luqman yang akan diadakan insyaAllah pada 21 dan 22 April akan datang. Akan diadakan insyaAllah bukan tentang keibubapaan sahaja, tetapi tentang bagaimanakah teknik-teknik dan penjelasan Al-Quran tentang character shaping. Macam mana nak bentuk manusia untuk menjadi manusia yang sempurna pada mengambil contoh nasihat yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya. Program selama 2 hari, Sabtu dan Ahad, insyaAllah yang kita adakan. Yang keterangan lanjutnya insyaAllah boleh didapati di halaman web saya, di saifulislam.com, di stc.my dan juga di Facebook insyaAllah. Jadi saya kira sekadar itu. Saya mohon maaf tuan perempuan, dan kalau sekiranya ada persoalan-persoalan yang baki ke oleh kerana dah terlewat ni, saya mohon diajukan lepas ni nanti ke, ataupun di emailkan kepada saya ke Facebook ke apa-apa, insyaAllah saya cuba berikan respon pada awal kuliah bulan hadapan insyaAllah, kalau panjang umur semua rezeki adalah insyaAllah. Jadi sekadar itu saja. Jangan lupa untuk membaca surah Al-Kahfi, usaha sebelum berakhirnya waktu asar esok. Semoga kita mendapat manfaat, terhindar daripada fitnah ya kehidupan yang sebagaimana telah dipesankan oleh Nabi SAW. Maka untuk itu saya sudahi dengan wabillahil hidayati wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.